الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وعن أبي موسى لن سنكين أبي موسى Al-Ash'ari lan saking Abi Musa Al-Ash'ari lan saking Abi Musa Al-Ash'ari adek le kowe gak ngaji ana sana awo sakit ayo kono longgo nek sakit. Kowe sakit pisan, Dik. Lan saking Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Annahu satuhuni Abi Musa iku tawaddu'a. Wudu sapa Abu Musa. Fi baitihi ing dalem omahe Abu Musa. Fi baitihi ing dalem omahe Abi Musa. Tsumma kharaja nuli metu sapa Abu Musa. Kala tsumma kharaja limatu sapa Abu Musa. Endi Rofi? Faqala mongko ngendika sapa Nabi Musa, sapa Abu Musa. Ngendika ngeten la al zamanna kum. Sing gak ngaji kum kiyaman. La'al zamanna yaktini bakal netepi temen sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala akunanna lan yaktini bakal ono temen sapa ingsun wala akunanna lan yaktini bakal ono temen sapa ingsun iku ma'ahu sertani Rasulullah Yaumi ing dalem dina ingsun hadha ya iki yaum. Yaumi ing dalem dina ingsun hadha ya iki yaum. Jadi Abi Musa ngeten. Di hari ini saya akan selalu bersama Rasulullah. Tak akan kemana-mana wis. Mbuapun iki angen mungkin sama Kanjeng Nabi niki. Pokok di hari ini saya akan terus bersama Rasulullah. Faja'a mongko nekani sapa Abu Musa al-Masjid ing Masjid, Masjid Nabawi. Kala fasa'ala mengkotakon sapa Abu Musa ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Musa bertanya, Kanjeng Nabi di mana? Faqalu mongko ngucap sapa sahabat wajjaha hahuna. Wajjaha pergi sinten Kanjeng Nabi hahuna ing dalam kono panggonan. Kanjeng Nabi pergi ke sana. Ditunjukkan ke arah. Kala ngendika sinten Abi Musa fa kharajtu mongko metu sapa ingsun ala asarihi ing atase labete Kanjeng Nabi. Ing atase labete Kanjeng Nabi, bekas-bekase Kanjeng Nabi. As'alu halitakon sapa ingsun. As'alu halitakon sapa ingsun anhu saking Kanjeng Nabi. Saya cari Rasulullah, saya tanya-tanya di mana Rasulullah. Hatta dakhala sehingga mlebu sinten Kanjeng Nabi bi'ra arisin ing sumur aris. Bi'ra arisin ing sumur aris. Sampai saya ikuti Rasulullah ternyata beliau masuk di sumur aris. Kala fajalas tu mongko nuli lungguh sapa ingsun indal babi ing dalem sandingi pintu. Maknane bi'ra aris niki sumur aris yang dimaksud masuk ke dalam sumur aris itu adalah beliau masuk di dalam kebun yang di dalamnya ada sumur aris. Ngaten. Bukan masuk ke sumur. Bukan nyemplung ke sumur Rasulullah mboten. Masuk dalam kebun yang di sana ada sumur aris. Fajalastu mongko lungguh sapa ingsun indal babi ing dalam sandingi pintu, pintune kebun. Kebun yang ada sumur arisnya, saya duduk di situ. Hatta qodho sehingga menyelesaikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu ing hajati Rasul, entah kencing atau berak beliau. Hajatahu ing hajati Rasul wa tawaddo'a lan wudu sinten Rasul, sampai Kanjeng Nabi selesai baru saya menemui Kanjeng Nabi. Fakumtu mongko berdiri sapa ingsun ilaihi marang Kanjeng Nabi. Saya berdiri menemui Kanjeng Nabi saat Kanjeng Nabi selesai dari hajatnya. Faidahua mongko dumadaan utawi Kanjeng Nabi. Faidahua mongko dumadaan utawi Kanjeng Nabi iku jalasa iku lungguh sinten Kanjeng Nabi ala bi'ri arisin ing atase sumur aris. Hah? Faidahua jahali sunun. Hah? Faidahua kod jalasa. Faidahua mongko dumadaan utawi Kanjeng Nabi iku kod jalasa. Teman-teman lungguh sinten Kanjeng Nabi ala bi'ri arisin ing atase sumur aris. Lalu ternyata di sana Kanjeng Nabi telah duduk-duduk di atas sumur aris. Oh, berarti duduk di atas sumur itu enggak apa-apa. Kalau ya bagi orang yang sudah dewasa, kalau anak kecil ya cemplung. Makanya wong tuwek ngelarang duduk di pinggir sumur. Kono ana setan lewat, ya jarene ngono. Cemplung. Ala bi'ri arisin. Kanjeng Nabi duduk-duduk di atas sumur aris. Kala watawasatolan nengah-nengai sinten Kanjeng Nabi kufaha ing, jadi kuf itu tembok yang diletakkan di sekeliling sumur. Apa makna artinya itu kalau di bahasa sini itu? Ya, tembok yang ada di sekeliling sumur. Kalau dulu kita buat sumur ya. Nah itu nanti di atas sumur, di bibir sumur, itu nanti dikasih tembok, iya kan? Nah itu namanya kuf. Ya wis, kufaha. Watawasatolan dadekno tengah sinten Kanjeng Nabi, nengah-nengahi sinten Kanjeng Nabi, kufaha ing temboke sumur. Jadi Kanjeng Nabi duduk di atas, apa namanya, tembok yang ada di pinggir sumur aris, yang ada di bibir sumur. Duduk-duduk di situ Kanjeng Nabi. Kala wakasyaf alan membuka sinten Kanjeng Nabi. Ansa koihi. Sangking kentol luru ni Kanjeng Nabi. Kentol itu betis. Yeah. Ansa koihi sangking kentol luru ni Kanjeng Nabi. Wadallahu malan. Delocoraki sinten Kanjeng Nabi. Delocoroi ini. Ah, gini. Nyata-nyata gitu. Dawak nol. Lan delojorno sinten Kanjeng Nabi ing sakoihi fil bi'ri ing dalem sumur. Kanjeng Nabi membuka kedua betis beliau dan betis itu beliau delojorkan ke dalam sumur, masukkan ke sumur ngoten. Nah, jadi kedua kaki beliau berada di dalam sumur. Beliau duduk di pinggir sumur, ngoten, di bibir sumur dalam dengan posisi kaki beliau berada menjulur ke dalam sumur. Itu jenis wadallahuma, menjulurkan itu. Fasalam tu nuli uluk salam sapa ingsun alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wah, kok sampai jeblok. Di mana nih? Tangi turu. Fasalam tu nuli uluk salam sapa ingsun alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Lalu saya mengucapkan salam pada Kanjeng Nabi. Gala fajalastu thumman soroftu nuli. Kala suman sorof tunuli apa iku pergi sapa ingsun Saya ucapkan salam, beliau jawab salam, saya langsung pergi karena enggak didahui apa-apa, saya langsung pergi wis. Fajalas tunuli lungguh sapa ingsun indal babi. Ing dalam sandingi pintu. Lalu saya duduk di dekat pintu, ya, pintunya kebun aris, kebun yang di dalamnya ada sumur aris. Saya duduk di situ sebagai penjaganya. Qala fakultu mongko ngucap sapa ingsun, aku ngomong dhewe, lakunanna yektine ana temen sapa ingsun. Lakunanna yektine ana temen sapa ingsun, sungguh saya akan menjadi ngoten. Bahwa Rasulillah iku penjaga pintune Rasulillah. Iku bahwa Rasulillah penjaga pintune Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al yauma ing dalam ikilah dino niki dawuh Abu Musa, sungguh sekarang saya akan menjadi penjaga pintu Rasulullah di hari ini. Wes aku tak meneng kene wae. Faja'a mongko nuli teko. Sapa Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fadafa'a nuli. Fadafa'a mongko mendorong sapa Abu Bakar al-baba ing pintu. Pintu didorong. Mau dibuka. Ha oleh karo aku fakultu mongko ngucap sapa ingsun man hadza? Man iku sapa hadza uta iki? Sapa iki? Pintu kok gak didorong karo Abu Bakar, kate dibuka. Tak takoni sik wong aku menjaga pintu nih. Sapa iki? Fakala mongko ngucap sapa Abu Bakar, Abu Bakrin utawi ingsun iku Abu Bakar. Aku Abu Bakar. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, ala rislika. Al ingat netepono siro ingatase alon-alon siro. Ala rislike maknane netepono sapa siro ingatase alon-alon siro. Tunggu sebentar, ngono maknane. Ya. Ala rislika, alon-alon sapa siro maknane netepono sapa siro ingatase alon-alon siro. Jangan terburu-buru. Tunggu sebentar, ngono maknane. Ala rislik, tunggu sebentar. Gak dibuka no sik. Minta izin dulu sama Kanjeng Nabi. Tsumma dzahabtu nuli pergi sapa ingsun. Lalu saya pergi membiarkan Abu Bakar di luar. Pintu belum saya buka. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, hadza Abu Bakrin yasta'dzinu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza utawi iki iku Abu Bakrin Abu Bakar. Yasta'dzinu hale njaluk izin sapa Abu Bakar. Kanjeng Nabi, ini Abu Bakar minta izin masuk. Boleh enggak? Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Wah, penak tenan iki. Idzan ngizinono sapa sira lahu marang Abu Bakar, izini Abu Bakar. Idzan ngizinono sapa sira lahu marang Abu Bakar wa basyirhu lan aweo kabar gembira sapa sira ing Abu Bakar. Kasih kabar gembira. Wabashirhu lan awayo kabar gembira sopo siro ing Abu Bakar bil jannati kelawan surga. Bil jannati kelawan surga. Dawai Kanjeng Nabi, kasih izin masuk Abu Bakar. Dan beri dia kabar gembira dengan surga. Artinya, kasih dia kabar gembira bahwa dia termasuk ahli surga. Niki nunjukno sunai memberikan bisharoh, memberikan kabar gembira kepada teman kita. Fa'akbal tu mongko madep sapa ingsun. Hatta kultu sehingga ngucap sapa ingsun li Abi Bakrin marang Abu Bakar. Udhul mlebu sapa sira. Masuk Abu Bakar. Wa Rasulullah hali utawi Rasulullah iku yubasyiruka memberi kabar gembira sinten Rasulullah ing sira bil jannati kelawan surga. Masuk Abu Bakar dan Rasulullah memberi kamu kabar gembira dengan surga. Ya, sing dikei kabar gembira nih Abu Bakar. Fadakhala mongko mlebu, genah nih ini Abu Bakar termasuk min ahlil jannah. Ya kok diarani jadi Abu Bakar jadi sonamu kuresin, sonamu kures, ya, berholoni wong kures jadi ini. Oh, no, kelompok sing mencela Abu Bakar sampai mengatakan Abu Bakar sebagai berhalanya orang Quraisy. Bala padahal gena ini hadis sahih nih riwayat Bukhari Muslim hadis ini. Fadakhala mongko mlebu sinten Abu Bakrin Abu Bakar hatta jalasa sehingga lungguh sinten Abu Bakar an yamini nabi saking tengene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu sertane Kanjeng Nabi fil kufi ing dalem temboke sumur, fil kufi ing dalem temboke sumur. Lalu Abu Bakar masuk duduk di kanan Rasulullah dan dia juga bersama Rasulullah duduk di atas tembok sumur yang ada di bibir sumur itu. Wadhalalan menjulurkan sapa Abu Bakar rijlaihi ing sikil lurune Abu Bakar fil bi'ri ing dalam sumur. Entah apa yang dilakukannya, kayak dolanan ini. Fil bi'ri ing dalam sumur, tapi jelas ada sesuatu ini. Kama sona'a kaya oleh nglakoni sinten Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis sama seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Wa kasyafalan buka sapa Abu Bakar ansa koihi saking kentol lurune Abu Bakar. Dibuka juga dua betis Abu Bakar. Seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, ngikuti Abu Bakar persis seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tsumma raja'tu nuli kembali sapa ingsun. Wa jalastu lan lunggu sapa ingsun. Kala tsumma raja'tu wa jalastu lalu kembali. Ya. Menuju pintu dan saya menjaga pintu. Saya biarkan Kanjeng Nabi dan Abu Bakar. Karena memang Kanjeng Nabi enggak ngasih izin saya untuk duduk bersama Kanjeng Nabi. Lho ngono memang. Kalau enggak diizini sampean masuk ya jangan masuk. Ngoten carane. Kala memang ada orang-orang tertentu ya. Yang diizini masuk. Kadang sampean mek ditugasno nang pintu tok. Ya wis ya bejone. Ya untung dikongkon jaga pintu daripada enggak dikai kongkon jaga sama sekali. Kala waqot taraktu lan teman-teman ninggal sapa ingsun. Akhi ing dulur ingsun. Ya tawaddu hali wudu sapa akhi. Wayal hakuni lan nyusul. Wayal hakuni. Wayal hakuni lan menyusul sapa akhi ing ingsun. Fakultu moko ngucap sapa ingsun iyurit lamun ngarepno sinten Allahu Allah bi fulanin kelawan fulan. Fulan yang benar saudaranya tadi. Yuridu ngarepno sapa Abu Musa akhahu ing dulure Abu Musa. Khairon ing kebagusan. Yakti mongkon nekakno sinten Allah bihi kelawan fulan. Saat itu lama sekali Abu Musa duduk ya, menunggu di pintu. Dan saat itu dia ingat bahwa saya tadi meninggalkan saudara saya wudu. Dan saya kepingin sebenarnya saudara saya itu mengikuti saya. Saya katakan begini, ah seandainya kalau Allah menghendaki agar saudara saya itu memperoleh kebaikan, pasti Allah akan membawanya ke sini. Sopo sing gak kepingin ya, wabashirhu bil jannah itu loh sing dikepingin nih. Ya, kasih izin dia dan kasih kabar gembira masuk surga. Abu Musa wis ora wis iki wis. Nih gak dikai kabar masuk surga Abu Musa, mek nyampe notok. Makanya dia kepingin saudaranya yang datang masuk ke kebun itu supaya nanti disampaikan ke Rasulullah oleh Nabi Musa supaya nanti dapat kabar gembira masuk surga. Nunggu deh lama sambil melamunkan seandainya saudaranya kesini dengan harapan demikian. Faida insanun yuharrikul bab, faida insanun mongko dumadhan utai menungso. Iku yuharriku, iku ngobah-ngobah no sopo insan albaba ing pintu. Saat dalam kondisi begitu, ternyata ada seseorang yang menggerak-gerakkan pintu, ingin memasukkan pintu. Wah, mungkin ya dalam hatinya mandar dulurku. Ngono. Semoga ini saudaraku datang. Fakultu mongko ngucap sapa isun man utawi sapa? Man iku sapa hada utawi iki? Iki sapa iki sing ngobong-ngobong pintu iki sapa? Kuwi kala mongko ngucap sapa iku? insan Umar bin Khattab. Aduh, Umar geledai. Gala utawi ingsun iku Umar bin Khattab. Aku Umar aku. Nongono sebut no jeneng nek pas ngetok pintu niku. Saya Umar. Fakultu mau ngucap sapa ingsun ala rislika. Ing atase alon-alon sira. Sik, tunggu dulu. Jangan masuk, tunggu. Nongono. Sumajitu nuli teko sapa ingsun. Ila Rasulillahi marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasallam tu nuli uluk salam sapa ingsun. Alaihi ing atase Rasul. Fakultulan ngucap sapa ingsun. Hadza utawi iki iku Umar. Yastazinu. Halin jalu izin sapa Umar. Kanjeng Nabi, wonten Umar kanjeng Nabi di depan pintu minta izin masuk. Boleh napa mboten? Faqala mongko ngendika setan kanjeng Nabi, izan lahu wa basyirhu bil jannah. Itu kabar surga maneng. Izan ngidinono sapa sira lahu marang Umar. Wa basyirhu lan awaya kabar gembira sapa sira ing Umar. Bil jannati kelawan surga. Ayo izini masuk dia dan beri dia kabar gembira dengan surga. Wes wong loro niki. Fajitu mongko nekani sapa ingsun Umar ing Umar. Lalu saya mendatangi Umar. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Qala adina ngucap ngene adina ngidini. Wa yubasyiruka lan aweh kabar gembira ing sira. Wa yubasyiruka. Eh? Hah? Udhul. Ngono terus. Udhul ngono wae sampean. Udhul. Nek kula kok adina. Hah? Adina ngidini sinten Rasulullah. Udhul mlebu sapa sira terus. Wa yubasyiruka. Wa yubasyiruka lan aweh kabar gembira ing sira. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati kelawan surga. Masuk. Rasulullah ngasih kabar engkau dengan surga. Wah lega iki. Qala fa dakhala mongko mlebu sapa Umar. Fajalasanuli duduk sapa Umar ma'a Rasulillah sertane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qufi ing dalem temboke sumur. An yasarihi saking kiwone Rasulillah. Nah, kalau Abu Bakar kanan, kalau Umar ke kirinya nih. Wadallalan delojerno sapa Abu Bakar menjulurkan sapa Umar wadallalan menjulurkan sapa Umar rijalaihi ing sikil lurune Umar fil biiri ing dalam sumur persis seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan Abu Bakar duduk di situ sudah duduk dan duduk wis kuno ae senang di nanti saya sing api Oh ya, kena maju sih tau. Ngaji ke lapo, seh luk. Wah, nang WC ini rong jam. Oh ya. Thumma roja'tu fajalastu. Thumma roja'tu nuli kembali sapa ingsun. Hari iki malah turun ke kono Mbak Alimuddin. Besok turun ke kono tak cemplung no kolam langsung. Nang kono ya orang no simbugai. Jam berapa tidur di sana tadi? Idin. Hah? Pagi. Jam berapa? Enggak dini hal. Macam pagi ya hari ini telu. Subuhan enggak? Hah? Jamaah. Terus mari jamaah rono turu kono. Ini mari ini karo Riki macam pagi ah. Dik. Nomor telu, sapa sing gak dine kon maca wae ya. Sing telu apa pitu? Apa 14? Liliane wis. Fajalastu mongko nuli lungguh sapa ingsun fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Lalu saya duduk mengharapkan agar saudara saya datang. Iyuridillahu bifuladin khairan. Ya tibi. Aduh, in yurid lamun ngarepaken sinten Allahu Allah. Bifulalin kelawan fulan khairun ing kebagusan. Yakni ngersakno sapa Abu Musa, akhahu ing dulure Abu Musa. Yakti moko nekakno sinten Allah bihi kelawan fulan. Nah, seandainya Allah Ta'ala menghendaki saudara saya itu memperoleh kebaikan, pasti Allah akan mendatangkan saudara saya ke sini. Ngelamun de dengan berharap agar saudaranya datang, agar saudaranya mengetuk pintu supaya dimintakan izin kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi memberi kabar gembira terangan apa? Surga. Kepingine ngono, fajaan oleh teko tapi iki fadlun min Allah niki. Fajaan oleh teko sapa insanun menungso. Faharrakan uli menggerak-gerakkan sapa insan albaba ing pintu. Lalu datanglah seorang manusia menggerak-gerakkan pintu kebun. Dek-dekat iku. Mandar dulurku. Lho ngono, harapane kan ngono dia. Kala sak ngono nang ati mandar dulurku. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun man hadza? Man iku sapa hadza uta iki insan iki sapa iki sing dorong-dorong pintu iki sapa? Fakala mongko ngucap sapa iku insan Utsman. Aduh Utsman. Utsman bin Affan utawi ingsun iku Utsman bin Affan. Iki Utsman iki Utsman. Wah ya wis. Fagul tu mongko ngucap sapa ingsun ala rislika. Ingatasi alon-alon siro tunggu sebentar. Oh, no mana nih? Ala rislika ingatasi alon-alon siro urfuk mana nih? Tunggu sebentar cara saiki dan rasane langit. Tunggu sebentar jangan keburu masuk. Wajib tulan nekani sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala fa akhbartuhu nuli ngabari sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Saya kasih kabar Kanjeng Nabi bahwa di pintu ada Umar, ada Utsman. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi, "Izan lahu wa basyirhu bil jannah ma abalwa tusibuh ditambahi ma abalwa." Nggih. Izan ngidinono sapa sira lahu marang idan ngidinono sapa sira lahu marang Utsman. Kala wa basyirhu lan awaya kabar gembira sapa sira ing Utsman. Gala bil jannati kelawan surga ma'abalwa sertane musibah tusibuhu kang menimpa opo balwa ing Utsman. Kasih dia masuk, kasih dia izin masuk dan beri kabar gembira dia dengan surga beserta musibah yang akan menimpanya, ditambah beserta musibah yang akan menimpanya. Dan Sayyidina Utsman inilah nanti ya matinya karena di bunuh, yang bunuh ya kalau umat Islam sendiri. Ma'abal watu sibuhu. Ayat 3 ika bergembira surga tapi beserta ada musibah. Ini awal-awal rano musibah. Fajitu mongko teko sopeng sun. Fakultu mongko ngucap sopeng sun. Fajitu nuli teko sopeng sun. Fakultu nuli ngucap sopeng sun. Udhul melebuo sopo siro. Wa yubashiruka lan aweh kabar gembira ing siro. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati kelawan surga ma'abalwa sertani musibah tusibuka kang menimpa apa musibah ing siro. Rasulullah memberikan kabar gembira kepadamu dengan surga beserta balak musibah yang menimpa kamu. Kala fadakhala mongko mlebu sinten Utsman fawajada nuli nemu sop Utsman al-kuffa ing tembok sumur, tembok yang ada di bibir sumur qad mulia ha ingkang teman-teman penuh apa kuf longan. Utsman masuk, ternyata sudah enggak ada tempat lagi. Kufnya itu sudah penuh. Ditempati Kanjeng Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Gala fajalasa mongko lunggu sopo Utsman wijahahum. Ing dalem nganceri, nganceri itu ngelurusi. Ngelurusi Abu Bakar, Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Utsman, Umar. minasyiki saking sisi al-akhori kang liyo, karena Abu Bakar, Umar dan Kanjeng Nabi sudah memenuhi kuf tembok, maka Utsman tidak menemukan tempat yang kosong. Karena gak ada tempat yang kosong, maka Utsman duduk di sisi yang lain, di depan Abu Bakar, Kanjeng Nabi dan Umar. Berarti misalnya kalau Kanjeng Nabi menghadap ke barat, maka Utsman nanti menghadap ke timur, di depan Abu Bakar, Kanjeng Nabi dan Umar, di sisi yang lain. Jadi enggak satu tempat. Ngaten iki, paham no? Tidak satu tempat. Karena tempatnya sudah penuh. Qala ngendika sapa Sa'id bin Musayyib, fa awal tuha mongko nakwili sapa ingsun ing iki kedadian. Nakwili itu menafsiri. Mongko nakwili sapa ingsun ing iki kejadian kuburohum ing pira-pira kuburane Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka saya nilai ini kuburan mereka. Kuburan Abu Bakar, Kanjeng Nabi dan Umar bersama-sama, tapi Utsman mencil dhewe. Gak bareng karo Abu Bakar, Kanjeng Nabi dan sinten? Umar. Ya nomboten. Sing sak makom dengan Kanjeng Nabi niku cuma Abu Bakar dan Umar. Wis kebek wis wong iku kamare Sayyidah Aisyah. Kebek mboten-mboten. Tidak bisa ditempati lagi. Cuma bisa ditempati 3 orang dimakamkan di situ. Terus Sa'id bin Musayyib ini berarti menunjukkan kuburan mereka. Kuburan mereka berpisah. Bisa. Sing pisah niku cuma sinten? Utsman, Abu Bakar, Kanjeng Nabi, Umar kuburane bareng. Kala dan di sumur Aris ini nanti cincin Kanjeng Nabi itu hilang. Tapi Kanjeng Nabi punya cincin. Setelah beliau meninggal dipakai Abu Bakar, setelah Abu Bakar meninggal pakai Umar, setelah Umar meninggal dipakai Utsman. Saat dipakai Utsman, cincin itu masuk ke sumur Aris ini, nyemplung di situ, jatuh dikuras sumur itu sampai habis, akhirnya nggak ketemu. Nah, hilang di sumur Aris. Sampai sekarang hilang. Ayo coba cari saya. Sumur Aris siapa? Ora saiki ya. Firu Aris itu. Hilang di sana, dicari enggak ada cincin Rasulullah. Cincin yang ada stempel kenabiannya itu. Iya. Stempelnya kan Allah Rasulullah Muhammad kan ngoten. Stempelnya tulisannya begitu. Nek distempel no dadi ini Muhammad Rasulullah kan kualik-kualik nek stempel tulisannya kan ya. Kan gitu. Nek distempel kan baru nanti tulisannya Muhammadur Rasulullah. Itu yang hilang. Dari situ ulama mengatakan, wah nanti kekuasaan Sayyidina Utsman itu hancur, hilang. Karena cincinnya hilang. Kala mutafakun ale. Ya kan diberontak Sayyidina Utsman. Ya, gampang aneh ngoten sama orang-orang Mesir atau apa. Wazada lan nambai sopo wazada. Lan nambai sopo Abu Musa fi riwayatin ing dalam suwijine riwayat. Nambai ing dawuh wa amaroni lan perintah ing ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdil babi kelawan menjaga pintu. Rasulullah ketika saya masuk pertama kali saya salam lalu beliau mengatakan engkau jaga pintu. Ngoten, engkau yang jaga pintu. Ora dan engkau dapat surga. Ndak. Memang bagiannya dewi-dewi itu. Orang dikasih kabar gembira di sini sama Kanjeng Nabi. Tugasnya jaga pintu. Wa fiha lan iku ing dalam riwayat utawi dawuh anna Utsman. Setuhune Utsman. Iku hina basyarahu ing dalam nalikane aweh kabar gembira. Sopo Kanjeng Nabi ing Utsman. Hamida mongko memuji sapa Utsman Allah ing Allah taala. Suma kala nuli ngendika sinten Utsman ing dawuh Allahul musta'an. Ya Allah. Allahu utai Allah iku al musta'anu iku zat kang dijaluki tolong. Iku al musta'anu iku zat kang dijaluki tolong. Kauluhu kaulau tai dawe Abu Musa rupane wajaha bifathil wawi hale kelawan fathai wawu watasdidil jimi lan nastib jim ay tawajjaha tegese iku maknane tawajjaha pergi. Wa qauluhu utawi dawuhe Abu Musa rupane bi'iri arisin huwa yo qauluhu bi'iri arisin iku bi fathil hamzati kelawan fathai hamzah aris aris niku sing aris wa kasir ro'i lan kelawan kasri ro' wa ba'daha lan iku ing dalam sausir ro' ya un utaya musannatun kang den titik loro mintah tu saking ngisor sakinatun kang mati perlu dikae ngeten iki mergane biyen niku ora ana tandha-tandhane kaya ngeten iki ora ana ya iku ora ana titike dadi ari sampean waca arin sa ya kena ya ari besa ya kena ya diwaca arit sa ya kena ngoten to nggih mergane gak ana karo titike makane perlu dijelaskan ini mocone aris setelah ro niku ya mboten nun mboten ba mboten tak mboten sa mergane biyen ora ana titike kalimat maka perlu didobeti. Tuma sinun nulisin muhmalatun kang dikosongno saking titik lho ana muhmalah barang mergane nek iki nek sin gak ana titik iku sin nek ana titik e sin ngoten nek saiki sampean pian padha wae tulisane. Wa huwa utai aris iku masrufun iku nrimo tanwin ditanwin artine ya Allah. Wa minhum lan iku setengah sangking ulama man utai wong mana akan nikah sopo man sorfahu ing tanwini aris wal kufu utai lafad kuf bidum mil kofi halik lawan domai kof wa tashdidil fa'ilan tashdidil fa'hu wal mabniyu iku perkorokang dibangun tembok berarti haulal bi'ri ing dalem kiwa tengere sumur kiwa tengene sumur. Ya Allah kauluhu taidaw ya Abu Musa rupani ala rislika iku bi kasri ro'i tetap kelawan kasri ro' alal masyhuri ing atase kaul kang terkenal wakila lanten ucapno opo dawuh bi fathiha kelawan fathai ro' rosli ai urfuk tegese alon-alono sapa sira wallahu alam entek wektune ya rabbana darafna